badan kurus tinggal tulang, cipil kacang panjang, burung bibis masuk ranjang. Tidak punya uang, nyaris-nyaris jualan selendang. Mari kawan-kawan membangun negara kita, negeri adil makmur, memberantas penyakitnya. Uang semir, korupsi, manipulasi milik negeri. Cipir buah duku, asem manis buatan Bayu. Sukseskan pemilu 82 kita bertemu. Kacang panjang, tukang parkir tanah abang, mikir-mikir utang, badan kurus tinggal tulang. Mari kawan-kawan membangun negara kita, negeri adil makmur, memberantas uang semil, korupsi, manipulasi milik negeri. Cipir buah duku, asem manis buatan Bayu. Sukseskan pemilu 82 kita bertemu.